Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Prinsip utama yang selalu ditanamkan oleh ulama kita. Prinsip utama yang selalu ditanamkan oleh ulama kita adalah menjadikan ilmu sebagai landasan beramal dan beribadah. Ilmu harus selalu menjadi landasan dalam beramal dan beribadah, agar ibadah yang kita kerjakan akan mendapatkan limpahan yang semakin banyak, limpahan berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jal, agar ibadah yang dikerjakan mendapatkan ridha darinya, agar ibadah yang dikerjakan terasa ringan dan mudah, agar ibadah yang dikerjakan manfaatnya bisa dirasakan oleh si pelaku, pelaku ibadah tersebut, dan juga dapat dirasakan oleh pihak yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap ibadah yang kita kerjakan harus didasarkan dengan ilmu. Nah, harus didasarkan dengan ilmu. Tanpa ilmu yang cukup, tanpa ilmu yang memadai dalam melaksanakan satu bentuk ibadah, maka pahalanya pun akan berkurang bila dikerjakan tanpa ilmu. Karena ibadah yang kita kerjakan sulit untuk kita resapi, susah untuk kita hayati. Nah, kemudian makna dari ibadah itu sendiri, nah, barangkali tidak bisa kita rasakan, sebab ilmu tentang ibadah tersebut ternyata kita belum mempunyai. Melaksanakan ibadah tanpa ilmu yang cukup akan membuat ibadah itu terasa berat untuk dilaksanakan, susah, sulit, akan dihadapkan dengan sekian banyak kendala, sekian banyak masalah. Nah, sebab kita ketika kita melaksanakannya tidak berdasarkan ilmu. Nah, sehingga yang terjadi adalah kesalahan, yang terjadi adalah kekurangan, dan seterusnya. Nah, ibadah yang kita kerjakan tanpa ilmu yang cukup, nah, manfaatnya akan kurang terasa. Manfaatnya akan kurang terasa. Jangankan untuk orang lain, untuk kita sendiri yang melaksanakannya pun barangkali manfaat dari ibadah itu kurang maksimal dirasakan, sebab ternyata ilmu yang kita punya belumlah cukup untuk mendasari ibadah tersebut. Nah, apa contoh yang mungkin bisa kita bahas dan kita sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Nah, contoh yang menunjukkan betapa ilmu itu begitu memberikan pengaruh besar dalam tata pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan. Sebagai contoh, nah, simpel, sederhana, dan begitu dekat dengan kehidupan kita adalah tata cara salat. Nah, adalah tata cara salat. Sebagaimana tata cara salat yang dikerjakan dan dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, seorang hamba yang memiliki ilmu cukup, tentang tata cara salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih berlipat-lipat dibandingkan mereka yang melaksanakan salat tetapi tidak berdasarkan ilmu yang cukup, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sebatas meniru dan mencontoh tanpa dia fahami dan tanpa dia mengerti kenapa dia lakukan seperti ini, apa dasarnya, apa dalilnya, apakah benar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mengerjakannya. Nah, orang yang memiliki ilmu tentang salat, ilmu yang cukup tentunya, dia akan mudah dan ringan melaksanakan ibadah salat itu sendiri. Nah, sebab dia bisa membedakan ini rukun sehingga tidak bisa ditinggalkan, ini wajib. Nah, sehingga bila ditinggalkan secara lupa atau mungkin karena tidak mengerti atau mungkin ini dan sebagainya, nah, tidak membatalkan sholat tetapi bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, yang ini hukumnya sunnah sehingga dalam keadaan tertentu bisa ditinggalkan. Yang ini hukumnya haram sehingga tidak boleh dikerjakan. Ini hukumnya haram sehingga tidak boleh dikerjakan dan seterusnya. Orang yang memiliki ilmu cukup tentang tata cara sholat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan terasa ringan untuk melaksanakannya. Tetapi bagi mereka yang kurang mengerti tentang tata cara sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sholat itu sendiri ketika dikerjakan terkesan berat dan terasa susah. Sekarang coba kita bandingkan tata cara sholat. Nah, coba kita bandingkan tata cara sholat yang dikerjakan oleh si A yang mengerti ilmu, yang mengerti ilmu dan memahami ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang sholat, dengan si B, yang kurang memahami tentang ilmu sholatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, sekarang kita tidak perlu membicarakan tentang tata cara bersuci. Nah, karena itu sudah menjadi sebuah rangkaian ibadah tersendiri. Tetapi cobalah kita mulai dari niat. Kita mulai dari niat untuk melaksanakan sholat. Subhanallah, si A yang sudah belajar agama dengan baik, memperdalam pemahaman tentang Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia meyakini dan faham, mengerti betul, nah, bahwa bergeraknya dia untuk berwudu, bergeraknya dia setelah mendengarkan panggilan azan saat dikumandangkan, bergeraknya dia untuk kemudian menggunakan pakaiannya, pakaian untuk sholat, bergeraknya dia melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, dia faham dan mengerti bahwa itu merupakan tanda bahwa dia telah berniat untuk melaksanakan sholat. Itu cukup. Cukup sebagai tanda bahwa di dalam hatinya telah ada niat untuk melaksanakan sholat. Nah, berniat melaksanakan sholat demi menjalankan perintah dari Allah Azza wa Jal untuk mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surganya dan terhindar dari nerakanya. Tetapi lihat si B. Lihatlah si B. Nah, yang mungkin karena kebiasaan, adat dan ajaran yang diturunkan oleh orang tuanya, ketika dia akan sholat, dia ucapkan niat itu dengan nyaring. Nawaitu usalli fardhadh dhuhri arba'a raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang seperti ini saja sudah menghabiskan waktu, membutuhkan tenaga untuk mengucapkannya. Nah, itu pun diajarkan harus dengan sebuah konsentrasi yang penuh. Itu pun dengan sebuah keyakinan kalau misalkan lupa untuk terucap, salatnya batal. Dan salatnya batal. Kemudian dia harus diharuskan untuk menghafal konteks niat seperti itu. Konteks niat yang mestinya berbeda, harusnya berbeda konsekuensinya seperti itu antara salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat sunnah, tahiyatul masjid, salat jenazah, salat gerhana, salat malam, salat witir. Nah, konsekuensinya harus berbeda konteks niat yang diucapkan. Ini contoh pertama. Betapa orang yang mengerti ilmu itu mudah kan, ringan ya, tinggal Allahu Akbar. Tidak ada prosesi, nawaitu usolli, kemudian tangannya harus pas gini menghadap demikian, nawaitu usolli qabla. Nah, agama itu mudah, tidak perlu dipersulit. Nah, agama ini sudah sangat sederhana tapi penuh dengan kandungan makna, maka tidak perlu ditambah-tambahkan dengan sendirinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun riwayat yang sahih, tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memulai salat mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak ada satupun hadis. Sehingga kalau ingin bersikap tengah, nah, cobalah masing-masing, nah, diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan salat mengucapkan niat seperti itu ataukah tidak. Bagi mereka yang mengatakan tidak ada niat yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, selesai. Tapi bagi mereka yang mengatakan iya, ada niatnya mengucapkan nawaitu titik sampai selesai, dituntut. Mana dalilnya? Coba dibuktikan apakah memang benar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengucapkannya. Nah, dan tidak akan mungkin terbukti. Kalau memang tidak terbukti bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkannya, lalu apa alasan kita untuk mengucapkan niat yang seperti itu? Nah, itu baru masalah niat. Belum lagi kalau kita masalah masuk di tata cara salatnya. Nah, sampai kemudian mengucapkan salam kanan dan kiri. Nah, orang yang memiliki ilmu itu ringan, mudah untuk melaksanakan salat. Dalam keadaan tertentu, seorang muslim bisa meringkas salat. Dalam keadaan tertentu. Tetapi bagi mereka yang tidak punya ilmunya, dalam keadaan tertentu sekalipun, dalam keadaan darurat, genting, dia akan tetap berusaha melaksanakan sholat seperti biasa. Nah, misalkan saya beri sebuah contoh, dalam keadaan darurat misalkan ada orang kecelakaan, ada anggota keluarga kita yang kecelakaan. Nah, harus segera ditangani, mesti dibawa ke rumah sakit selekas-selekasnya, sesegera mungkin. Sementara dilihat perhitungan waktu ini dan sebagainya, nah, waktu sholat bisa saja kemudian tertinggal. Nah, mungkin jaraknya yang begitu jauh, dari kampung di tengah hutan harus dibawa ke rumah sakit jauh. Nah, perjalanan paling tidak 4 jam. Nah, berangkat jam 3 sampai rumah sakit jam 7. Iyalah, maghrib dan isya bisa dikerjakan di sana, di jamak takhir, di jamak qasar. Tetapi sholat asar. Sementara ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Waktunya mepet sekali. Lihat orang yang berilmu itu, dia tetap sholat asar, tetapi sholat itu diringkas. Hal-hal yang bersifat mustahab, bersifat sunnah, ditinggalkan karena tidak mempengaruhi sahnya sholat. Karena ini keadaan khusus, keadaan genting, keadaan darurat. Maka dia cukup Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah. Sebab jumhur ulama mengatakan doa iftitah itu hukumnya sunnah. Selesai membaca surat Al-Fatihah, langsung dia ruku, tidak membaca surat pendek. Karena jumhur ulama pun mengatakan membaca surat pendek itu hukumnya sunnah. Nah, ketika dia ruku, dia hanya mengucapkan tasbih hanya sekali, subhana rabbiyal azim, karena itulah yang wajib. Yang kedua, ketiga dan seterusnya subhana rabbiyal azim berikutnya, itu hukumnya sunnah. Cukup sekali subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamida, sujud yang dia baca pun demikian, subhana rabbiyal a'la, cukup sekali. Karena yang kedua, ketiga dan seterusnya kalau ingin dia baca, itu hukumnya sunnah. Terus lebih ringkas. Nah, sehingga waktunya masih bisa diatur. Tetapi bagi si B yang tidak mengerti ilmunya, akhirnya semua tetap dibaca. Nah, tetap dia baca, itu pun ngebut yang memungkinkan maknanya bisa berubah. Ini hanyalah sebuah contoh Ikhwati fillah barakallahu fikum, betapa ilmu yang kita miliki itu akan mempermudah dan meringankan saat kita melaksanakan satu bentuk ibadah. Akan meringankan satu bentuk ibadah dalam urusan agama dan akhirat. Jangankan dalam urusan agama dan akhirat, untuk urusan dunia saja, dalam urusan dunia saja, orang yang punya ilmu jauh lebih mudah menyelesaikan tugas-tugasnya dibandingkan mereka yang tidak tahu ilmunya. Nah, mereka yang tidak punya ilmu bisa saja melaksanakan tugas, tapi kemungkinan salahnya terjadi, harus diulang, dibongkar lagi. Kan begitu. Katakan sepeda motor, orang gak paham sepeda motor, asal bongkar aja. Tidak perlu kerusakan yang parah, cukup mengganti ban atau menambal ban belakang sepeda motor. Orangnya tidak mengerti, bukanya aja susah banget tuh. Kan gitu. Ban sepeda motor, ban luarnya ketika dia buka menggunakan alat begini, wah susah, susah. Butuh waktu berapa lama? Nah, butuh waktu berapa lama? Ban dalam dikeluarkan, pompa pasang, masukkan di air, cari bocornya, kemudian dibersihkan, tempel dengan ban yang lainnya, dimasukkan lagi. Itu butuh lama, butuh waktu yang lama. Masih ada resiko salah bagi mereka yang tidak mengerti ilmunya. Nah, asal nekat, asal-asalan. Tetapi bagi si A yang mengerti betul, dia bengkel dari kecil, dari umur 10 tahun sudah ikut bengkel. Menyelesaikan seperti itu sekarang akan lebih cepat atau lebih lama dari si B yang gak ngerti ilmunya. Jelas si A. Jelas si A akan lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan. Tinggal tak, tak, tak, kecet, cet, tek, tek, pasang. Kan begitu. Karena dia sudah mengerti ilmunya, sudah berpengalaman. Itu dalam urusan dunia. Menangani orang sakit juga seperti itu. Menangani orang sakit. Dokter yang baru lulus tentu berbeda dengan seorang dokter spesialis. Nah, dokter yang baru lulus harus dicek, semuanya dicek. Nah, seluruh tubuh ini baru dia berani untuk mendiagnosa jenis penyakit. Tetapi seorang dokter spesialis hanya sebatas melihat, memegang, merasakan, bertanya beberapa pertanyaan sederhana, sudah bisa mendiagnosa. Nah, itu tadi karena dia punya ilmunya, dia punya pengalaman. Mudah kan ya? Yang dokter baru lulus membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan satu pasien, seorang dokter spesialis 1 jam mungkin bisa dia selesaikan 5 sampai 6 pasien. Karena dia punya ilmu. Punya ilmu. Seperti itu jugalah. Lebih-lebih lagi urusan ibadah, urusan amalan dan agama kita. Mereka yang punya ilmu akan jauh lebih mudah, lebih ringan untuk menyelesaikannya, untuk melaksanakannya. Nah, dibandingkan mereka yang tidak punya ilmu. Nah, dalam konteks kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, nah, terkait dengan rumah tangga pun demikian. Maka sekali lagi, nah, prinsip utama yang selalu diajarkan oleh ulama kita adalah berilmulah sebelum engkau beramal. Yang itu semua kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah. Ini perintah pertama. Berilmulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal. Setelah itu beristighfar. Nah. Setelah itu beristighfar. Nah. Perintah pertama adalah memiliki ilmu. Punya ilmu dulu sebelum beribadah, sebelum beramal. Nah. Tetapi jangan jadikan alasan untuk kemudian tidak beribadah. Lawang gak punya ilmunya ya. Gak usahlah beribadah. Gak punya ilmunya ya. Tidak usahlah beramal. Ini juga keliru. Tetapi yang benar, ya karena engkau merasa tidak punya ilmu, belajarlah agar ibadah itu bisa engkau kerjakan. Kalau engkau merasa tidak memiliki ilmu sehingga engkau jadikan hal itu sebagai alasan tidak beramal, belajarlah. Pelajari ilmu terkait dengan amal ibadah yang akan engkau kerjakan itu. Nah, bukan kemudian malah mundur. Ya sudahlah, gak ada ilmunya buat apa beribadah, gak ada ilmunya untuk apa beramal. Cara berpikir yang keliru. Tetapi cara berpikir yang benar, berpemahaman yang lurus itu, ketika kita beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu. Kalau kita sudah punya ilmunya, alhamdulillah. Kalau tidak punya ilmu, berusahalah untuk mencari ilmu. Belajarlah, mengajilah, membacalah, mendengarlah, bertanyalah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, terkait dengan urusan rumah tangga juga seperti itu. Terkait dengan urusan rumah tangga seperti itu. Nah, bagi kita yang belum menikah, bagi kita yang belum menikah, teman-teman kita belum melangsungkan tali pernikahan, membina rumah tangga, belum melakukannya, maka sebelum Anda melangkah untuk menikah, belajarlah terlebih dahulu. Kuasai dan fahami betul tugas-tugas seorang suami itu seperti apa, kewajiban-kewajiban seorang suami itu bagaimana. Itu pelajari dengan baik. Demikian juga fahami betul hak-hak istri itu yang harus dipenuhi apa-apa saja. Nah, hak-hak istri yang harus dipenuhi itu apa-apa saja. Nah, demikian juga pelajarilah kalau misalkan terjadi masalah, terjadi problem dalam rumah tangga, apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya. Ini harus dikuasai betul. Harus dikuasai betul. Sehingga rumah tangga nanti yang akan dibina kelak akan mendatangkan cinta, rahmah, mawaddah, dan sakinah. Seorang wanita pun demikian, yang akan melanjutkan jenjang kehidupannya yang baru, ingin menikah misalkan. Seorang wanita pun demikian, belajarlah untuk mempelajari, mengerti betul tentang kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Dia harus mengerti dan memahami betul hak-hak suami yang harus dia tunaikan itu seperti apa. Nah, sehingga melangkah itu mudah, ringan. Walhamdulillah, karena ilmulah yang menopang ibadah rumah tangga ini. Nah, tetapi bagi mereka, sebagian kita mungkin yang sudah melangsungkan pernikahan, bahkan pernikahannya sudah berumur cukup lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Nah, kita pun masih memiliki hutang. Kalau kita tidak punya ilmunya, sekarang kita punya hutang. Punya hutang untuk mempelajari ilmu tersebut. Nah, harapannya agar keluarga kita betul-betul menjadi sumber ketenangan. Harapannya adalah rumah tangga kita benar-benar bisa mewariskan cinta, mawaddah, sakinah, dan rahmah. Itu harapannya. Nah, maka kajian yang semacam ini memang perlu untuk diselenggarakan. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di seluruh tempat. Selama di sana ada rumah tangga, selama di sana ada sebuah keluarga yang telah terbentuk, kajian-kajian seperti ini harus diselenggarakan. Agar kita bisa berkaca, supaya kita bisa bercermin. Nah, bahwa selama ini kita hidup rumah tangga itu, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah? Apakah sudah sesuai dengan bimbingan dan arahan dari Rasulullah SAW? Ataukah justru jauh dari ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Ada banyak kewajiban yang selama ini kita lalaikan. Ada sekian banyak tugas yang selama ini kita anggap kecil. Ada sekian banyak kesalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kita, tetapi kita diamkan. Mungkin karena kita belum memiliki ilmunya. Mungkin karena kita belum memiliki ilmunya. Nah, subhanallah, masalah keluarga seperti ini, konflik rumah tangga, bukan hanya melanda mereka yang masih berusia muda. Konflik rumah tangga itu sifatnya umum. Orang-orang yang sudah tua sekalipun ternyata juga masih belum terbebas dari konflik rumah tangga. Nah, rumah tangganya sudah berumur 20 tahun, 25 tahun, anaknya sudah besar-besar, gede-gede. Nah, bahkan sudah memiliki cucu. Nah, bahkan sering konflik rumah tangga itu kemudian muncul hanya karena masalah yang sepele. Masalah yang selalu bisa diselesaikan. Masalah yang selalu bisa diselesaikan setelah mereka berumah tangga puluhan tahun. Tetapi pada saat itu, masalah sepele tersebut bisa menjadi masalah, menimbulkan dan memunculkan konflik rumah tangga yang begitu besar. Nah, konflik rumah tangga ini bukan hanya terjadi pada mereka yang baru belajar agama. Bukan hanya terjadi pada mereka yang baru belajar agama lebih mendalam. Tetapi konflik rumah tangga pun akan selalu ada, nah, mengiringi rumah tangga mereka yang sudah kita anggap memiliki ilmu agama yang luas. Nah, karena syaitan dan bala tentaranya tidak akan pernah diam dan rela menyaksikan rumah tangga kaum muslimin itu harmonis. Selalu saja ada cara. Nah, selalu saja ada cara. Maka kita harus selalu waspada. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, kita harus waspada. Ini jangan-jangan bisikan dan godaan dari syaitan. Jangan-jangan ini adalah bisikan dan godaan dari syaitan. Walhamdulillah, sekali lagi kajian seperti ini memang perlu untuk diselenggarakan. Kajian-kajian seperti ini memang perlu dibahas. Nah, dengan tujuan kita bisa betul-betul mewujudkan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum wa ja'ala bainakum as-sakinata wal mawaddah war rahmah." Naam. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian sendiri. Naam. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pasangan agar kalian mendapatkan sakinah, rasa tenang, mawaddah dan rahmah. Jadi tujuan utama kita hidup berkeluarga, tujuan terpenting kita hidup rumah tangga itu adalah menciptakan suasana yang penuh dengan cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman. Nah, sehingga pada saat hati kita sedang galau, sedang resah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah cobalah mencari ketenangan itu di dalam rumah tangga, mencari ketenangan itu di dalam keluarga, bukan di luar rumah, bukan di luar keluarga. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian, bahwa tujuan utama kita untuk berumah tangga dan berkeluarga adalah untuk mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, oleh sebab itu dalam rumah tangga Islami, nah, konsep yang terus ditekankan adalah konsep at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalam konteks ini suami dan istri dituntut oleh Islam untuk bisa mewujudkan suasana yang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Suasana yang saling mendukung untuk sama-sama baik. Suami mendukung istri untuk berbuat baik, istri juga mendukung suami melaksanakan perbuatan ketaatan. Suami berusaha untuk mencegah istri terjatuh dalam kemungkaran. Sama halnya juga tugas seorang istri adalah menegur dan menasihati suami ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ini rumah tangga seperti inilah yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, saling mendukung, saling menopang, memberikan motivasi satu dengan yang lain, tidak menjatuhkan, tidak melecehkan, tidak menghina. Nah, keluarga muslim. Contohlah, wahai kaum istri, dukungan penuh yang diberikan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kepada sang suami Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini bukti bahwa rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam itu saling mendukung. Nah, satu sama lain dalam ketaatan, dalam ibadah. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan wahyu untuk yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Nah, beliau pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Menyaksikan peristiwa besar terjadi untuk yang pertama kali dalam hidupnya. Ketika tubuh beliau didekap dengan kencang oleh malaikat Jibril diminta untuk membaca, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Diulangi perintah tersebut oleh malaikat Jibril, baca, tidak bisa, baca, tidak bisa. Barulah di sana malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam cara membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq sebagai ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Itu peristiwa besar dalam hidupnya. Sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pulang ke rumah dalam keadaan gemetar seperti itu, sambil mengatakan zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Dan betul sang istri tidak gugup, sang istri tidak menampakkan kecemasan di wajah dan sikapnya. Sang istri dengan tenang menenangkan suaminya, diambilkan selimut, ditutupkan di atas tubuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dibuat tenang, dibuat nyaman. Nah, ini rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami mendukung untuk yang terbaik. Nah, mendukung untuk yang terbaik, selalu bisa memberikan motivasi. Nah, untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kondisi betul-betul tenang, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bercerita kepada istrinya apa yang sedang terjadi. Contohlah wahai kaum suami, contohlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang mau berbagi rasa, mau berbagi cerita dengan istrinya. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, dia berbagi cerita. Nah, berbagi cerita kepada istrinya. Nah, diceritakan kejadian di Gua Hira, pertemuannya dengan malaikat Jibril alaihi salam, itu semua diceritakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lihat pula wahai kaum istri, contoh dan teladanilah ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang mengatakan wallahi ma yukhzikallahu abadan, demi Allah wahai suamiku, selama-lamanya Allah tidak akan menghinakan dirimu. Selama ini engkau adalah orang yang selalu membantu, membantu orang yang tidak mampu, memuliakan tamu, memperhatikan anak yatim dan orang tua, mereka yang telah berusia renta. Nah, engkau bantu dan engkau tolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akhlak-akhlak beliau yang mulia itu disebutkan oleh Khadijah, lalu disimpulkan sebagai sebuah motivasi, maka demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu, Allah tidak akan menghinakan dirimu wahai suamiku. Dibuat tenang, dibuat nyaman. Nah, contohlah wahai kaum istri, apa yang telah dilakukan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Berikutnya wahai suami, contohlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, contohlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang mau menerima masukan, usulan dan saran dari istrinya radhiyallahu ta'ala anha. Setelah kejadian itu, bukankah ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengusulkan, sudahlah wahai suamiku, ayo kita berangkat menemui pamanku, seorang pendeta ahlul kitab, Warakah bin Naufal. Kita tanyakan, kita ceritakan apa yang telah terjadi, lalu apa kita akan kita dengar, apa pendapatnya. Diterima oleh sang suami usulan dari istrinya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mau menerima usulan dari istrinya. Contohlah wahai suami, apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan betul Nabi Muhammad yang disertai oleh Khadijah radhiyallahu anha datang ke pendeta tersebut yang masih kerabatnya, seorang pendeta yang masih ingin berpegang dengan Injil dan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang murni. Nah, ketika semua diceritakan itu, barulah sang pendeta mengatakan, sungguh yang datang menemuimu itu adalah yang datang menemui Musa dan juga menemui Isa, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kan begitu. Ini contoh bahwa satu sama lain saling mendukung. Nah, saling mendukung. Sehingga wahai kaum istri rahimakumullah, anda-anda semua wahai kaum istri, ketika melihat suami anda punya masalah, misalnya masalah itu ya sifatnya umum, masalah dia di tempat kerja, masalah dia di lingkungan tempat tinggalnya, masalah dia dengan temannya, masalah dia dengan keluarganya, masalah suami dengan orang tuanya. Yang jelas masalah suami, ketika mau tidak mau dibawa pulang ke rumah, dan itu terlihat jelas di wajah dan sikapnya, nampak dari kata-katanya bahwa suami Anda sedang punya masalah, sedang punya masalah, bukan malah disalah-salahkan. Nah, bukan malah disalah-salahkan, tetapi buat suami Anda tenang, buat suami Anda nyaman. Nah, jangan kemudian diimbangi dengan sama-sama diam, sama-sama menunjukkan marah, atau kemudian disikapi dengan buruk sangka. Jangan. Tugas Anda wahai istri, tugas Anda wahai istri adalah mensterilkan keadaan, menormalkan kembali kondisi suami. Suami misalkan datang merengut wajahnya, diem aja. Tawarin makan, makanan sudah disiapkan, enggak disentuh. Nah, enggak disentuh. Diajak ngobrol, diem aja. Dalam kondisi yang seperti ini tidak perlu berburuk sangka. Tidak perlu berburuk sangka, tidak perlu memberikan bumbu dan menambah-nambahi, tidak perlu nambah-nambahi pikiran suami. Kan gitu. Sudah tahu suami sedang punya masalah, malah istrinya mengatakan, "Mas, kalau punya masalah itu jangan dibawa ke rumah." Ini suami ingin mendapatkan keterangan, suami ingin dibuat nyaman, malah mendapatkan tambahan kata-kata seperti itu. Suami mana yang tidak akan tersinggung? Nah, suami mana yang tidak akan tersinggung? Malah dikata-katain sama istri, "Mas, kalau punya masalah jangan dibawa ke rumah lah." Nah, jangan dibawa ke rumah. Kan gitu. Jangan cemberut seperti itu. Ada apa sih? Dengan kata-kata yang apa yang tinggi, nah, dengan kata-kata yang kurang sopan dan kurang beretika kepada suami, nah, dan seterusnya. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang istri. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Buat suami nyaman sehingga bisa berpikir lebih tenang, kan begitu. Tawarkan ingin apa, mau makan apa, mau minum apa, disiapkan air hangat, barangkali mau mandi, mau dipijitin, apa, dibuat nyaman dulu. Contohlah ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang itu tadi menyelimuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dibuat tenang, dibuat nyaman. Ini nasihat untuk kaum istri. Nasihat untuk kaum istri. Nasihat untuk kaum suami adalah penggalan cerita yang berikutnya. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akhirnya berkisah, menyampaikan kepada istrinya kenapa beliau gemetar datang tiba-tiba pulang dari Gua Hira. Ada apa? Sehingga istri tidak salah sangka. Sehingga istri tidak bersu'udzon. Nah, sehingga istri tidak bersu'udzon. Ceritakan secara global. Kalau memang mungkin takut dan khawatir, "Wah, saya enggak pengen istri saya juga ikut memikirkannya." Misalkan gitu. "Saya ingin memikirkannya sendiri." Betul seperti itu. Nah, tapi bisa diceritakan secara global. Ini misalkan bahasa kita sehari-hari, "Abi ini sedang pusing," kan itu. "Karena tadi ada urusan di kantor, ternyata tugas yang selama ini Abi lakukan dianggap gagal oleh atasan." Kan gitu. "Oh, gitu. Adapun teknisnya kamu tidak usah ikut memikirkan. Yang penting kamu tahu, kamu paham bahwasanya Abi seperti ini bukan karena marah kepada kamu, bukan karena tersinggung sama kamu, bukan karena sedang memikirkan wanita yang lain, bukan. Atau bukan karena sedang ingin poligami, bukan. Enggak usah dikhawatirkan seperti itu. Jadi Abi ini sekarang pusing itu tadi karena tugas yang diberikan atasan yang sudah Abi kerjakan selama ini ternyata dinilai gagal. Maka Abi butuh semangat baru," gitu ya, "butuh semangat baru untuk memperbaiki tugas tersebut." Kan rasa enak rumah tangga yang seperti itu, daripada diisi dengan prasangka-prasangka, dengan zon, "Suamiku kenapa ya, kok cemberut, kenapa datang dalam keadaan diam, tidak ngobrol, tidak ngajak berbicara," dan seterusnya. Nah, dalam posisi seperti ini, nasihat bagi kaum suami, berceritalah kepada istri, walaupun sifatnya global, secara umum disampaikan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, wahai kaum istri, contohlah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha yang memberikan motivasi, memberikan advice, diberikan masukan, kan gitu. Ketika itu ibunda Khadijah radhiyallahu anha menyatakan kalimat-kalimat yang penuh berharga tadi, yang penuh makna tadi. "Allah tidak akan mungkin sia-siakan engkau wahai suamiku. Allah tidak akan merendahkan dan menghinakan kamu wahai suamiku, karena engkau selama ini berbuat baik ini disebutkan. Allah tidak akan mungkin menghinakan engkau. Nah, nasihat untuk kaum istri, contohlah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Dalam kasus tadi, sang suami datang cemberut, sudah dibuat nyaman, sudah dibuat tenang. Kemudian ada pengakuan jujur dari suami bahwa dia sampai seperti itu karena memikirkan pekerjaan dan tugasnya yang ternyata dianggap gagal oleh atasannya. Seorang istri bersikaplah layaknya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Nah, alhamdulillah wahai suamiku, bukankah selama ini pekerjaan dan tugasmu lancar-lancar saja? Mungkin baru kali ini. Nah, itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Saya tetap selalu mendoakan, mendukung, nah, memberikan semangat, mendorong. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untukmu wahai suamiku? Kan begitu yang memberikan advice, motivasi. Nah, dalam posisi yang seperti ini, ketika istri sudah memberikan masukan, istri sudah memberikan saran, istri sudah memberikan motivasi, contohlah wahai suami, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika itu? Menolak, marah, tersinggung karena istrinya memberikan masukan? Tidak, diterima. Nah, ketika itu Khadijah radhiyallahu anha memberikan masukan, sudahlah kita ketemu Waraqah bin Nawfal, kita tanya. Karena dia adalah orang yang kita anggap dan kita pandang memiliki ilmu tentang Alkitab, Ahlul Kitab. Tanya kepada dia. Nah, barangkali lebih mengerti, lebih paham tentang peristiwa tersebut dibandingkan kita. Nah, ketika istri memberikan masukan, contohlah wahai kaum suami, betapa Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam tidak marah, tidak tersinggung. Bukan mengatakan, ah, tahu apa kamu dasar perempuan, perempuan tuh di rumah aja, kamu tuh nggak bisa mengerti dan memahami tugas saya itu seperti apa sebenarnya. Nah, padahal istri sudah memberikan masukan, sudahlah, sabar. Mungkin bisa konsultasi ke dosen, mungkin bisa konsultasi ke teman A, teman B yang sudah punya pengalaman. Coba mungkin browsing di internet, kan gitu, untuk menyelesaikan. Itu kan masukan semua, terima. Seharusnya suami yang baik, suami yang saleh itu mengucapkan jazakillahu khairan, semoga Allah membalasku dengan kebaikan. Selesai masalah. Nah, selesai masalah. Ini contoh betapa rumah tangga itu harus dibangun di atas fondasi at-ta'awun alal birri wa taqwa. Saling mendukung, saling membantu, tolong menolong, saling menguatkan di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Nah, ketika konsep ini berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga Islami itu akan dipenuhi oleh sekian rangkaian ibadah. Sekian banyak rangkaian ibadah itu akan memenuhi dan menghiasi rumah tangga Islam apabila konsep ta'awun alal birri wa taqwa tadi sudah berjalan. Sebagai contoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu di setiap malamnya selalu berusaha untuk membangunkan dan mengajak istri-istrinya melaksanakan salat malam. Apalagi di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam ahya lailatahu wa iqadha ahlahu. Hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam kalau sudah sampai 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau hidupkan malam itu dengan penuh. Dari awal malam sampai akhir malam dihidupkan dengan ibadah, dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan seterusnya. Dan beliau tidak lupa membangunkan istri-istri dan anak-anaknya. Dibangunkan semua untuk ikut bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ar-rasul alaihi salatu wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam seperti itu. Menghidupkan ibadah di dalam rumah tangganya. Karena kembali kepada konsep at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, saling mendukung dalam hal kebaikan. Nah, ketika ibadah itu hidup, yang namanya ibadah itu hidup dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga pun akan hidup, akan jauh dari konflik. Rumah tangga bebas dari konflik itu tidak mungkin. Rumah tangga bebas dari masalah itu sesuatu yang mustahil. Tetapi meminimalkan konflik itu bisa dilakukan. Meminimalkan konflik itu bisa dilakukan. Caranya itu tadi menghidupkan ibadah di dalam rumah tangga. Nah, sebagai contoh sekarang, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, bersabda, bacalah Al-Quran. di dalam rumahmu. Fa innal baital ladzi fa innas syaitana yafirru minal baitil ladzi tukra'u fihi suratul Baqarah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, bacalah Al-Qur'an terutama surat Al-Baqarah, karena rumah yang selalu dibacakan surat Al-Baqarah di sana, di dalamnya syaitan akan lari menghindar dari rumah tersebut. Lihat, itu kan ibadah membaca Al-Qur'an itu. Tapi pengaruhnya luar biasa. Nah, ketika seorang suami rajin membaca surat Al-Baqarah, seorang istri demikian juga rajin membaca surat Al-Baqarah dan juga surat-surat yang lain tentunya. Anak-anak pun demikian dibiasakan untuk menghafal, memurajaah Al-Qur'an di dalam rumahnya. Pulang dari sekolah, mandi, makan, menggunakan pakaian yang rapi, diminta untuk membaca surat-surat pendek sedikit aja. Sebelum tidur pun demikian, bangun dari tidur, akan berangkat sekolah. Hidup suasana rumah itu dengan bacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Luar biasa, syaitan itu akan kesulitan untuk memasuki rumah yang seperti ini. Rumah tersebut betul-betul dibentengi dengan benteng kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Suasana ibadah itu betul-betul hidup di dalam rumah tersebut. Berzikir dan berdoa. Zikir dan berdoa adalah ibadah. Ketika ibadah semacam ini dihidupkan betul di dalam rumah tangga, syaitan akan menjauh. Syaitan akan menjauh. Diajarkan bahwa ketika akan makan dan minum, mengucapkan basmalah. Diajarkan ketika membuka pintu, membuka jendela, menutup pintu, menutup jendela, mengucapkan basmalah. Akan masuk rumah, mengucapkan basmalah. Nah, mengucapkan basmalah. Luar biasa. Syaitan itu akan menghindar dari rumah yang seperti ini kondisinya. Tetapi bayangkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, kaum ibu dan kaum istri, bayangkan. Nah, bayangkanlah sebuah rumah yang jarang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Apalagi tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Nah, jangan beralasan cukup dengan disetelkan radio, cukup dengan disetelkan dari Android misalkan. Belum cukup. Belum cukup, tetapi bacalah. Bacalah. Nah, agar manfaatnya itu bisa kita rasakan semua di dalam anggota rumah tangga tersebut. Bayangkan sebuah rumah yang jarang dibacakan Al-Qur'an di sana, apalagi tidak pernah. Syaitan meluasa keluar dan masuk di dalam rumah tersebut. Maka wajar sebuah rumah tangga yang tidak dibacakan Al-Qur'an di sana kemudian ribut, konflik, bertengkar, berselisih. Syaitan meniup-niupkan. Syaitan memasukkan was-was, bisikan-bisikan ini, prasangka-prasangka buruk dimunculkan di benak istrinya terhadap suaminya. Prasangka buruk dimunculkan di benak suaminya terhadap istrinya dan seterusnya. Nah, dua arah. Ribut. Bayangkan pula sebuah rumah yang tidak dilindungi dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuka, menutup jendela dan pintu tidak mengucapkan basmalah. Nah, padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan basmalah ketika membuka dan menutup pintu ataupun jendela. Nah, agar syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita. Nah, masuk keluar masuk rumah tidak mengucapkan basmalah, syaitan dengan leluasa masuk ke sana. Syaitan dengan leluasa masuk ke sana. Nah, akhirnya seperti itu, konflik, bertengkar. Suasana rumah itu kayaknya panas terus. Suasana rumah itu kayaknya tidak menyejukkan, tidak menenangkan. Seperti itu karena syaitan ada di sana. Apalagi di dalam rumah kita, misalkan terpampang foto, foto makhluk bernyawa, foto manusia, gambar hewan dan binatang, kalender yang semuanya gambar artis-artis itu atau pembalap maupun pemain bola, misalkan. Kan itu gambar semua. Yang secara Islam Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa para malaikat, fa innal malaika la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Hadis sahih. Nabi alaihi salam mengatakan sesungguhnya malaikat, malaikat rahmah maksudnya, malaikat pembawa cinta, malaikat yang menyebarkan kasih sayang, itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di sana ada gambar makhluk bernyawa ataupun anjing. Ya wajar kalau kemudian rumah ribut terus sana sini sana. Itu tadi, rumah kita tanpa kita sadari atau bahkan mungkin kita sengaja. Nah, sengaja tanpa sadar rumah kita dibukakan seakan-akan kita berserakan, monggo syaitan masuk ke rumah saya. Kan gitu. masuk keluar, keluar masuk, tidak membaca doa. Nah, tidak membaca doa, Al-Qur'an tidak pernah dibacakan di sana. Gambar-gambar semua, foto dari kecil sampai tua. Kan gitu, foto simbah, foto bapak semua ditempel, dipajang ke sini ketika wisuda dengan toganya. Nah, kalender-kalender seperti itu. Kita sudah berusaha maksimal. Terus duit gimana, Ustaz? Ada gambarnya Bung Karno, ada gambarnya Bung Hatta, ada gambarnya Patimura atau Pangeran Antasari misalkan. Itu di luar kemampuan kita. Tetapi yang mungkin bisa kita lakukan, lakukanlah. Misalkan kalender. Ya, kalender. Pilihlah kalender yang apa namanya? View-nya pemandangan, kan begitu ya? Gunung-gunung, keajaiban dunia, waduk, sungai, laut. Atau mungkin gambar mobil murni. Jangan mobil tapi yang di sampingnya ada SPG-nya. Ya sama saja kan gitu. Tapi betul-betul mobil murni, sepeda motor murni. Kan itu lebih baik daripada gambar itu tadi. Gambar artis biasanya ya. Gambar artis, kemudian gambar SPG dan seterusnya, jangan. Itu membuat malaikat Allah tidak masuk ke dalam rumah kita. Ingat yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmah. Yang dimaksud adalah malaikat rahmah. Subhanallah. Nah, itu penting sekali konsep yang harus kita fahami dalam rumah tangga, konsep at-ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, sehingga rumah tangga yang ibadah itu betul-betul hidup di sana, ibadah itu betul-betul hidup di sana, dihidup-hidupkan betul, akan dekat dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dekat dan jauh dari hawa konflik, jauh dari suasana pertengkaran. Menyejukkan, menenteramkan. Sebab syaitan jauh dari rumah tangga seperti ini, sebab malaikat-malaikat Allah yang datang membawa rahmah, cinta dan kasih sayang itu selalu ada di dalam rumah kita. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin sesi yang pertama. Kita istirahat sejenak begitu, Pak Farlap, Bu Yazid. Atau mau dilanjut? Melihat kondisi peserta. Kalau aturannya kan sesi pertama istirahat sebentar 10 sampai 15 menit gitu ya. Ya, kita istirahat dulu sebentar. Kita akan lanjutkan sesi kedua. Nah, ya paling enggak 15 menit lah ya. 15 menit nanti kita selesai sampai menjelang zuhur insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.